Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kita sedang membahas syirik kecil beserta jenis-jenisnya. Di antara bentuk syirik kecil yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu adalah syirik dalam hal ucapan, termasuk sumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, kemudian termasuk riya. Sekarang kita lanjut dengan membahas bentuk syirik kecil yang lain. Syirik kecil yang berikutnya adalah iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang melakukan satu amalan akhirat, amal ibadah, amal soleh, tapi dengan niat untuk memperoleh keuntungan dunia. Ini termasuk di antara bentuk syirik kecil dalam hal niat dan maksud. Baik Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya sudah mewanti-wanti kita dari hal ini. Awas, jangan sampai kita menginginkan dunia dengan amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan, karena ini termasuk bentuk syirik yang bisa merusak kesempurnaan tauhid selain menggugurkan amal perbuatan tersebut. Maksud gugur adalah membatalkan pahala-pahala dari amal tersebut. Amal itu tidak berpahala, bahkan disanksi dengan azab yang pedih. Selain sudah capek berbuat, capek gawe, teka pake, barjeng diteke, bikin bete. Empat tuh kerugian, ya. Tidak capek gawe maknanya sudah capek berbuat. Teka pake maknanya tidak dipahalai. Barjeng diteke artinya digetok, di azab dengan azab yang pedih. Jadi orang yang melakukan syirik kecil jangan menyangka bahwa kerugian dari syirik kecil yang dilakukan itu hanya ditolak saja amalnya. Kalau begitu enggak rugi, enggak untung. Ruginya dikit, capek berbuat, tapi tidak untung. Nah, ini mah selain tidak untung juga super rugi karena diazab. Tidak untung karena tidak ada pahala, oleh Allah ditolak. Allah berfirman, ana agna syurakai ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu, paling tidak membutuhkan saingan, enggak mau ada yang menyaingi. Maka siapa orang yang beramal dengan suatu amal soleh, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat dengan yang lainnya. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Tidak diterima. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Hud ayat 6, ayat 15 dan ayat 16. Kata Allah, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia beserta kemewahannya, kesenangannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan kepada mereka balasan dunia dari amal-amal mereka di dalam kehidupan dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun dalam hal itu mereka tidak dirugikan. Lihatlah umpamanya orang kafir. Mereka berusaha keras memperoleh dunia. Dikasih tidak oleh Allah? Dikasih. Baik dunia itu harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, dan kesenangan dunia lain. Ada orang kafir yang kaya? Kebanyakan yang kaya itu umumnya banyak kafir. Tidak semua memang. Banyak muslim yang kaya dan soleh ada. Ada orang kafir yang berkuasa? Banyak. Mayoritas orang yang berkuasa di dunia kafir. Di dunia. Ya. Demikian juga yang populer, yang kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Artinya beken dia. Allah menyatakan, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kepada mereka hasil dari amal-amal mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Baik orang kafir ataupun orang muslim. Ada orang muslim yang beramal soleh tapi dengan niat dunia lalu berhasil banyak. Orang umpamanya beribadah dalam bentuk dakwah. Niatnya dunia, ingin dibayar dengan dakwahnya. Ingin populer dengan dakwahnya. Lalu dia kaya raya dan terkenal. Ada yang begitu? Banyak. Masang tarif. Dalam kota sekian, luar kota sekian. Kalau enggak, cari yang lain. Dia menginginkan dunia dengan amal soleh yang dilakukan. Dakwah adalah amal soleh. Tapi dia niatkan untuk dunia. Allah menyatakan nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan sempurnakan, kami akan berikan kepada mereka hasil dari amal-amal mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka sedikit pun tidak dirugikan. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahabitum wahabitum masonau, batallah atau terhapuskanlah pahala dari apa yang mereka lakukan itu. Wabatilum makanu ya'malun, dan batillah semua yang telah mereka lakukan tersebut. Jadi sering kita ungkap, sering kita singgung, sering kita jelaskan, kalau untuk perbuatan baik, niat itu, kondisi batin si pelaku kebaikan itu dilihat. Kalau lahiriahnya bagus tapi batiniahnya buruk, ditolak. Batiniahnya buruk contohnya riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka bagi orang yang salat, salatnya umpamanya berjamaah di awal waktu, terus salatnya umpamanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya berjamaah di awal waktu dengan imam di masjid, ya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi aspek batinnya buruk, sahun dia, ngelamun dia ketika sholatnya. Hatinya tidak ikut sholat. Yang sholat hanya raganya, terus riya. Wail orang seperti itu. Jadi untuk perbuatan baik, niatnya dilihat. Kondisi batin si pelaku kebaikan dilihat. Kalau ternyata baik batinnya, baik lahiriahnya, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik lahiriahnya tapi buruk batinnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau perbuatan baik. Adapun perbuatan buruk, kalau zahirnya lahiriahnya buruk, enggak dilihat niatnya. Mau berniat atau tidak dalam melakukan keburukan itu tetap dosa. Bahkan walaupun dengan niat yang baik. Orang nyopet, orang mencuri, orang merampok, orang korupsi, niatnya untuk bangun masjid, niatnya untuk menjadi Robin Hood. Gimana Robin Hood? Merampok orang-orang kaya untuk dibagikan ke orang-orang miskin. Niatnya bagus apa tidak? Bagus. Menolong fakir miskin. Agar jurang pemisah si kaya dengan si miskin itu tidak terlalu lebar. Maka diambil harta dari orang kaya dengan cara merampok. Niatnya apa? Untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin. Tetap saja rampok. Tetap saja kalau orang mencuri dengan niat bangun masjid, tetap saja dia itu pencuri. Tetap saja orang itu copet. Walaupun niatnya bagus. Orang menghina orang lain tidak dengan niat. Niatnya mau niat menghina atau tidak, niatnya walaupun bagus, niatnya memuji, tapi bentuk perbuatannya menghina, tetap saja itu hinaan dan dosa. Makanya kalau antum berbuat salah, jangan berkata saya tidak berniat begitu. Udah, salah saja aku, saya hilaf, saya salah, saya keliru, saya keusap setan, saya tobat, saya minta maaf. Jangan ngeles, saya tidak niat begitu, barijeng merasa tidak bersalah. Perbuatan buruk tidak dilihat dari segi dari niatnya, tetap saja buruk walaupun dengan niat yang bagus, yang baik. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang amalnya bagus tapi niatnya dunia, Allah akan berikan keinginan dia di dunia tapi di akhirat tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Gugurlah, terhapuslah pahala dari amal yang telah mereka lakukan di dalamnya, dan batillah semua perbuatan yang pernah mereka lakukan. Ini dua ayat dalam surah Hud, ayat 15 dan ayat 16. Dua ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita bahwa orang yang meniatkan meraih keuntungan dunia dengan amal soleh yang dilakukannya, Allah akan berikan kepada orang itu dalam bentuk kesenangan dunia. Mungkin kesehatan, mungkin kesenangan semu di dunia, mungkin berupa harta, berupa keluarga, anak-anak, harta, jabatan, dan yang lain-lainnya. Walakinnahu muqayyad bimasyiatillah. Tapi semua itu muqayyad. Muqayyad itu terbatasi, terikat dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dan tidak selalu Allah menghendaki orang itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 18, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Kata Allah, siapa orang yang minta balasan yang disegerakan di dunia, ajjalna lahu fiha, kami segerakan balasan itu bagi orang itu di dunia, tapi manasya, sekehendak kami, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Allah tidak mengatakan mayasya wa liman lima yurid, tidak. Sekehendak dia, sekehendak orang itu, bagi setiap orang, enggak. Tapi sekehendak Allah dan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang yang menginginkan dunia Allah kasih. Ada enggak orang yang berusaha membuka usaha proyek ini dan itu dengan modal besar tapi kemudian gagal dan bangkrut? Ada banyak. Ada enggak orang yang pinjam atau menjual kekayaan terakhirnya berupa rumah, sawah, tanah untuk modal usaha, lalu diusahakan terus gagal, terus bangkrut, kemudian habis semuanya? Ada banyak. Tidak semua, sebagian. Itu di dunia. Kalau di akhirat dipastikan enggak dapat apa-apa. Ulaika laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Kecuali neraka, ya. Berkata Qatadah rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Kata Qatadah, yaqulu taala, man kanatid dunya hammahu wa tilbatahu wa niyyatahu jazahu Allahu bihasanatihi fid dunya thumma yufi ila al akhirah wa laysa lahu hasanah yu'ta biha jazaa wa amma al mu'minu fayujazi bihasanatihi fid dunya wa yuthabu 'alayha fil akhirah. Kata Qatadah, dalam ayat tadi Allah berfirman, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, sebagai target dari usahanya, sebagai niat pokoknya, ingin senang saja di dunia, Allah akan balas kebaikan-kebaikan dia di dunia dengan harta. Kemudian ketika pindah ke akhirat, orang itu enggak dapat pahala apa-apa, kebaikan apa-apa sebagai balasan dari amal solehnya. Karena dulu dia beramal soleh juga untuk dunia. Ada enggak orang rajin tahajud, rajin saum Kamis, dengan niat apa? Supaya usahanya dilancarkan. Supaya umpamanya kalau dia jomblo, jodohnya dimudahkan. Atau dia sudah tua tapi punya anak gadis yang enggak laku-laku, dia tahajud, dia saum Senin Kamis dengan harapan semoga anaknya tetap cepat dapat jodoh, supaya karirnya nanjak, supaya pangkatnya cepat naik, supaya jadi orang populer. Dia lalu tahajud untuk kepentingan itu. Dia lalu saum untuk kepentingan itu. Dia melafalkan wirid-wirid sekian ribu kali dalam semalam dan dia kuat. Kalau untuk akhirat enggak akan kuat. Tapi kalau untuk motivasi dunia dia kuat 10 ribu kali mengucapkan la ilaha illallah semalaman. Dengan niat apa? Kalau dagang mudah-mudahan laris. Kalau lagi bertani dengan harapan, dengan zikir tersebut pertaniannya apa? Baik, tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Kalau dia sedang menjual sesuatu, baik tanah, rumah, mobil atau apa, susah laku, dia mewiridkan wirid tertentu dengan niat dunia. Wiridnya itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi dengan niat dunia, maka nilai ibadahnya musnah, hilang. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, target dari perjuangan hidupnya, menjadi niat pokoknya. Allah akan balas semua kebaikannya di dunia dengan harta, dengan kesenangan, dengan kesehatan, pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan. Kemudian sampai di akhirat gak dapat apa-apa dari semuanya karena niatnya dunia. Allah berikan dunia, kadang tidak diberikan, akhirat pasti dia tidak memperoleh apapun. Adapun orang mukmin yang meniatkan amalnya untuk akhirat, Allah balas di dua negeri. Di akhirat iya, di dunia juga iya. Di dunianya seluruh kebutuhan dunianya Allah cukupkan, agar target cita-cita akhiratnya tidak terganggu dengan problematika dunia. Kalau umpamanya ada masalah di dunia mengganggu urusan agama untuk akhirat kita apa tidak? Iya mengganggu. Umpamanya beras di rumah tidak ada, padahal harus makan dia dengan keluarganya. Kira-kira kebawa-bawa dalam sholat apa tidak? Dalam sholatnya mikir, beras dari mana nih? Mengganggu urusan akhirat. Maka siapa orang yang meniatkan seluruh perjuangannya untuk akhirat, Allah cukupkan dunianya. Para ulama sering mewasiatkan satu sama lain di antara sesama mereka. Salah satu wasiatnya adalah man aslaha umura dunyahu aslahallahu man aslaha umura akhiratihi aslahallahu aslahallahu lahu umura dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, urusan akhiratnya dia perbaiki, dia sempurnakan, salatnya dia perbaiki, niatnya dan juga aspek lahiriah dari sholat seperti bacaan, gerakan-gerakan pada waktunya, berjamaahnya, itu aspek lahiriahnya. Aspek batiniahnya juga niatnya tulus ikhlas karena Allah dan juga kehusyuan diperbaiki. Saumnya juga begitu diperbaiki. Umroh hajinya begitu. Bacaan Quran, semua amal-amal dunia dia, amal-amal akhirat dia diperbaiki. Aslahallahu lahu umura dunyahu, Allah akan memperbaiki urusan dunia dia. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis amalan. Tapi siapa orang yang merusak urusan akhirat dia, dia mengabaikan sholatnya, dia tidak peduli kepada saumnya, dia enggak peduli kepada ibadah dalam aspek hartanya, tidak keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya dan seterusnya. Dia haji ataupun umroh dalam rangka pupujieun deui. Tidak diniatkan untuk akhirat. Dia merusak akhiratnya, Allah rusak kehidupan dunia dia. Hartanya banyak melimpah, kekuasaan ada di tangan, tapi hatinya, jiwanya goncang, dia resah dan gelisah, dia risau dan galau karena berpaling dari tuntunan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit, yang sumpek. Dia selalu resah, dia selalu gelisah, dia selalu banyak pikiran, dia stres, dia depresi, ya. Karena apa? Karena dia harus memikirkan apa yang dimilikinya. Kekayaannya harus dipikirkan, perusahaannya banyak, dia memikirkan yang itu, yang ini, yang ini, khawatir rugi, khawatir anak buahnya tidak amanah, mengkorupsi, menyalahgunakan fasilitas dan wewenang, khawatir tiba-tiba sahamnya ambruk, khawatir produknya tidak laku. Itu memenuhi semua pikiran dan perasaannya. stres dia sehingga ketika tidur dia tidak bisa tidur, memikirkan urusan dunianya. Demikian juga kekuasaannya, demikian juga pangkatnya, demikian juga jabatannya, dia pikirkan, stres dia. Dia depresi di tengah limpahan harta, di tengah jabatan yang tinggi dan popularitas yang meluas. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang tadi, surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Zukira anis salaf fi makna al-ayah anwa mimma yaf'aluhu an-nas al-yawm wa la ya'rifuna ma'na. Dinukil atau diceritakan dari generasi as-salafus saleh, ulama-ulama salaf terdahulu sejak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang seterusnya, tentang makna ayat ini, ada beberapa bentuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh manusia yang termasuk ke dalam apa yang diancamkan dalam ayat ini. Jadi orang beramal, amalnya amal akhirat yang disyariatkan, tapi dengan niat dunia. Lalu beliau merinci, famin dalika, di antara bentuk dari hal itu adalah al-amal salih alladhi yaf'alhu kathiru minan nas ibtigha'a wajhillahi min sadaqatin wa salatin wa silatin wa ihsanin ilan nas wa tarki zulmin wa nahwi dhalika mimma yaf'aluhu al-insan aw yatsrukahu khalisan lillah lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah innama yuridu an yujaziyahu Allahu bihifdhi malih wa tamniyatihi aw hifdhi ahlihi wa iyalihi aw idamatin ni'mati alaihi wa la himmata lahu fi talabil jannah aw al harab minan nar fa hadha yu'ta thawabu amalihi fid dunya wa laysa lahu fil akhirati nasibun wa hadha an-naw dzakarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pertama, di antara bentuk perbuatan yang termasuk di yang diterangkan dalam ayat tadi adalah melakukan amal soleh yang dilakukan oleh manusia ikhlas karena Allah, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa sedekah, berupa sholat, silaturahmi, berbuat kebaikan kepada sesama manusia, tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang dilakukan secara ikhlas untuk Allah, tapi dia tidak menginginkan pahala akhirat. Dia berbuat itu agar Allah membalas dia di dunia berupa agar hartanya tetap oleh Allah dijaga, berkembang terus, bertambah terus, tidak berkurang apalagi musnah. Dia berbuat semua itu agar Allah Azza wa Jalla memelihara keluarganya, menjaga keluarganya. Dia berbuat semua itu agar Allah Azza wa Jalla tetap mencurahkan nikmatnya kepada dunia. Nikmat dunia kepada dia. Dia tidak meniatkan untuk bahagia di akhirat, untuk mencari surga, untuk diselamatkan dari api neraka. Boleh enggak kita niat ibadah dengan niat ingin masuk surga? Bukan boleh lagi, Allah dan Rasulnya menganjurkan itu. Siapa yang ingin masuk surga dan ingin diselamatkan dari api neraka, hendaklah berbuat begini, begini, begini. Itu banyak, baik ayat maupun hadis. Ayat mengiming-imingi orang dengan surga agar orang itu berbuat amal soleh. Hadis lebih banyak lagi. Ayat dan hadis banyak mengancam orang dari api, oleh api neraka, kalau berbuat maksiat, dosa dan penyimpangan. Akhirnya orang takut. Takut kalau berbuat begini, takut ke neraka, akhirnya ditinggalkan perbuatan haram tadi. Takut kalau tidak sholat, tidak saum, takut dengan azab neraka. Akhirnya dia saum dan sholat dengan niat agar selamat dari api neraka. Ada enggak orang yang termotivasi? Kenapa kamu saum takut neraka? Ada yang begitu? Iya banyak. Nabi SAW mengiming-iming atau mengancam dengan neraka bagi orang yang tidak saum. Nabi SAW mengiming-iming surga bagi orang yang saum. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisawm la mithla lahu. Kalau begitu kamu harus saum. Kalau mau surga, saum. Saum itu tidak ada bandingannya. La mithla lahu. Orang ini termotivasi saum karena ingin masuk surga. Ikhlas gak itu orang? Ikhlas. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih semua yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan untuk manusia. Apa yang ada di sisi Allah? Ridhonya, rahmatnya, pahalanya, surganya, seluruh kenikmatan yang ada di surga, jaminan keselamatan dari neraka, itu semua yang ada di sisi Allah. Mengharapkan semua itu tidak keluar dari keikhlasan. Tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Nah, baru kalau beramal dengan amal akhirat menginginkan apa yang ada di sisi manusia, nah itu baru tidak ikhlas. Kenapa kamu beramal? Biar dibayar oleh orang. Kenapa kamu beramal? Biar dipuji. Kenapa kamu beramal soleh seperti itu? Biar orang-orang ngasih likes, ngasih komen yang positif. Berarti mengamalkan amalan akhirat untuk memperoleh apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Ini yang tidak ikhlas. Tapi meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, ya itulah keikhlasan. Jangan kebablasan, hati-hati loh syirik, kalau ibadah ingin surga itu syirik. Siapa yang ngomong begitu? Omongan itu bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan dengan nas hadis. Siapa yang beribadah karena takut neraka, awas loh syirik. Siapa yang ngomong begitu? Bertolak belakang omongan orang itu dengan Al-Quranul Karim. Orang yang takut kepada Allah lalu dia ibadah, Allah janjikan surga. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada azab Allah, makanya dia taat, tunduk patuh, menahan dirinya dari hawa nafsu. Hawa nafsu kita ingin mengabaikan sholat, kita perangi, kita sungguh-sungguh sholat. Hawa nafsu kita ingin apa, makan minum di bulan Ramadan di tengah hari, kita perangi, kita tetap tahan lapar dan haus serta syahwat. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma, surga itu tempat dia kembali, tempat dia menetap. Masa kalau itu tidak ikhlas dikasih surga? Dua lagi surganya. Dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Bagi orang-orang yang takut, ya takut kepada murka dan azab Allah, bagi dia akan peroleh dua surga. Maka nikmat Allah yang mana lagikah yang akan kalian dustakan? Jadi orang meniatkan amalan akhiratnya untuk surga, untuk diselamatkan dari api neraka, ini benar sesuai dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi diantara amalan akhirat dengan niat dunia adalah orang sholat, orang sedekah, orang melakukan amal ibadah. Niatnya apa? Agar kehidupan di dunia dia dijaga oleh Allah, agar hartanya tetap melimpah, agar nikmatnya tetap tercurah, agar keluarganya dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar karirnya tetap nanjak. Dia tidak menginginkan akhirat yang lebih menggiurkan sebenarnya. Dia tidak menginginkan surga dengan amalannya. Dia tidak menginginkan dihindarkan dari api neraka dengan amalannya. Orang seperti ini akan diberikan balasannya di dunia, walaysa lahu fil akhirati nasibun, tapi dia tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Ini contoh yang pertama. Dan contoh yang pertama ini diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa nau'u tsani, contoh yang kedua. Orang beramal-amal akhirat tapi dengan niat dunia adalah wa huwa akbaru minal awwali wal akhwa wa akhwaf. Ini lebih dahsyat dari yang pertama dan lebih menakutkan. Lebih dikhawatirkan. Yaitu apa? Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahid fil ayah annaha unzilat fihi wa huwa ayya'mala a'malan shalihah wa niyyatuhu riya'un nas la talaba thawabil akhirah. Ini yang lebih mengerikan, yaitu apa yang diterangkan oleh Mujahid tentang ayat tadi. Ayat 15 dan 16 dari surah Hud diterangkan oleh Mujahid. Mujahid ini nama, bukan artinya pejuang. Memang Mujahid artinya pejuang, tapi ini menjadi nama orang yang berjihad dan menjadi nama orang, seorang ulama ahli tafsir terkemuka dari kalangan tabi'in, murid utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kata Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang tafsir dari Mujahid, cukup itu bagimu. Ya, perlu lagi bertanya kepada yang lain, sebab dia ahlinya, yang paling ahli di bidangnya di zamannya. Makanya pendapat Mujahid tentang tafsir menjadi rujukan para ulama setelahnya. Berkata Mujahid tentang ayat ini, bahwa ayat ini diturunkan tentang orang yang beramal soleh tapi niatnya ingin dilihat orang, tidak menginginkan pahala di akhirat. Riya dia atau sum'ah dia, tidak mengharapkan pahala di akhirat. Bagaimana kalau riya juga iya, tapi mengharapkan pahala juga iya? Bagaimana dengan itu? Sama. Allah zat yang paling tidak mau diduakan. Orang saja tidak mau ya. Laki atau perempuan, ada perasaan cemburu ya. Umpamanya kita sebagai anak punya orang tua, merasa sebagai anak merasa lebih berhak memperoleh kasih sayang, perhatian, pemberian dari orang tua dibanding yang lain. Ternyata orang tua kita memperhatikan anak orang lain sama dengan memperhatikan kita. Perhatiannya kepada dia sama dengan kepada kita. Cemburu apa tidak? Cemburu, padahal sama. Pas kasih uang kita dikasih 100 ribu, dia dikasih 100 ribu. Kita mikir kenapa disamakan, kan saya anaknya, dia mah orang lain, kan gitu ya. Bayangkan kalau dibedakan, kita dikasih 20 ribu, dia dikasih 100 ribu. Gondok apa tidak? Gondok, cemburu diduakan. Makanya cemburu itu maknanya adalah ketidaknyamanan karena merasa ingin dikhususkan dalam memperoleh perlakuan. Ketika tidak ada pengkhususan untuk dirinya, lalu dia merasakan ketidaknyamanan. Itu yang disebut dengan cemburu. Nah, orang saja tidak mau diduakan. Sok akhwat, mau gak diduakan? Amit-amit jabang bayi, ya enggak? Itu manusia, apalagi Allah. Allah tadi berfirman dalam hadis kursi sahih riwayat Imam Muslim, ana agna syurakai anis syirki. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan sekutu. Maka faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wasyirkahu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amal soleh ini, tapi orang itu menduakan aku, menyekutukan aku dalam amalannya dengan yang lain, dia bagi dua tuh niatnya, ya, 90% untukku, untuk Allah, 10% untuk orang, untuk manusia, baik untuk memperoleh pujiannya, memperoleh balasan uang atau yang sejenisnya, itu menduakan aku. Aku taraktuhu wa syirka, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik yang enggak akan diterima. Tetap enggak boleh ada ingin dipuji manusia walaupun sedikit, 1%, 99% ingin dibalas oleh Allah. Enggak, kata Allah Azza wa Jalla, aku mah sekutu terbaik yang ada di muka bumi. Sekutu terbaik itu apa? Ya kalau umpamanya kita join usaha, kita modal 50-50 ya dengan orang lain, tapi kita bilang seluruh keuntungan silakan untuk rekan kerja saya, untuk rekan bisnis saya emang enggak ngambil sesen pun. Itu sekutu yang terbaik atau tidak? Terbaik. Dia tidak menginginkan apapun, diberikan semuanya. Ada partner bisnis yang seperti itu? Kalau ada, kasih tahu saya, saya akan jadikan dia rekan bisnisnya. Dia 80% modal, saya 20% keuntungan semua untuk saya. Dia mangga. Allah itu sekutu terbaik. Siapa orang yang beramal lalu amalnya dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk sekutunya, untuk siapa saja, Allah akan berikan semua ibadah itu untuk orang itu, dan Allah tidak menginginkan apapun dari amalan orang itu, alias ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang riya adalah orang yang lebih berbahaya daripada yang tadi. Karena apa? Karena dia menduakan Allah Azza wa Jalla dalam hal niat beramal. Amalnya itu sendiri amalan yang disyariatkan oleh Allah, baik sholat ataupun saum ataupun infak dan sedekah ataupun haji dan umrah atau bentuk amalan lain, tapi dia menduakan dalam hal niat, dalam hal itu maka Allah Azza wa Jalla tolak. Inilah yang dimaksud dengan siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya akan kami berikan, tapi mereka orang-orang yang tak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kata Mujahid, maksudnya orang yang riya dalam beramal. Amalnya amalan akhirat, niatnya sebagian untuk Allah, sebagian untuk dipuji oleh orang lain. Bentuk ketiga, an-nau'u tsalits, ayya'mala a'malan shalihah wa yaqsudu biha malan. Orang melakukan amalan soleh tapi dengan niat untuk memperoleh harta, murni untuk memperoleh harta. Contoh, ayyahujja limalin ya'khuduhu la lillahi azza wa jalla. Orang berhaji, kalau zaman baheula sekeliling Mekah, kalau haji kan hanya di Mekah, tidak ada kaitan dengan Madinah. Dari Madinah datang, dari luar kota datang, karena seluruh dunia orang datang ke Mekah. Tapi niat dia sekaligus haji, sekaligus dagang. Boleh gak dagang sambil berhaji? Boleh, tidak rusak hajinya. Asal niatnya, yang terutama haji lillahi ta'ala. Tapi dia butuh bekal selama di perjalanannya. Untuk membekali dia sambil bawa barang-barang, sambil dagang, sambil jualan. Dapat keuntungan untuk bekal dia. Boleh. Tapi ada orang yang murni berangkat ke Mekah berhaji dengan niat dagang. Karena seluruh dunia datang ke sana dalam jumlah yang amat sangat banyak. Dia bukan mengejar hajinya, tapi mengejar keuntungan dari dagangnya. Ini contoh berhaji tapi menginginkan dunia. Atau hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tempat pertama buruk, tempat kedua yang didatangi bagus, bagus dari aspek agamanya. Tapi niat dia pindah ke tempat bagus itu karena keuntungan dunia. Di tempat asal dia, dia mandek, gak bisa usaha apa-apa. Tapi di tempat baru banyak peluang, akhirnya dia hijrah ke sana. Niatnya bukan untuk memperbaiki agama, tapi mengejar dunia. Atau kebetulan di tempat yang sedang dituju itu ada wanita yang sedang dia incar. Atau wanita yang dia incar itu sama-sama penduduk tempat dia tinggal, tapi pindah. Uluh, si anu pindah. Lagi diincar itu teh, gebetan itu teh. Kalau enggak diikuti, disamar orang. Akhirnya dia pun ikut pindah. Bukan demi agama ya, tapi dengan wanita yang, demi wanita yang sedang diincarnya. Hijrahnya sendiri adalah ibadah amal soleh, tapi niat dia untuk mengejar wanita. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang populer, innamal a'malu bin niat wa innamal ikullim rimana famankanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atun yankiha ya fahijratuhu ila ma hajaru ilai. Siapa orang yang berhijrah karena dunia yang ingin dia raih atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk itu, hanya ke sana. Itu buruk, dan buruknya itu diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menyebut tujuan tadi. Coba lihat, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, berarti nilai hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Untuk Allah dan untuk Rasulnya disebut. Tapi wa man kanat hijratu lidunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Tapi siapa orang yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, maka hijrahnya itu ke sana. Rasul tidak menyebut maka hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita, tidak lagi disebut. Sama kalau kita umpamanya benci kepada seseorang, kadang-kadang kita tidak mau menyebut namanya. Si anu ada enggak? Siapa si anu lah gitu. Tidak mau menyebut namanya karena merendahkannya, ya enggak? Oleh karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut karena rendahnya niat dari hijrah karena hal tadi, ya. Atau contoh umpamanya orang berjihad, berperang, bukan membela agama Allah tapi untuk memperoleh ghanimah, harta rampasan. Wah, ini musuhnya kaya-kaya, lemah lagi, sedikit lagi lawan itu. Ah, ini melawan enteng, empuk. Kalau kita ikut berperang tidak akan mati deh, ngumpet aja di belakang nanti. Tapi pas menang, harta rampasan melimpah, saya dapat kebagian banyak. Ini juga beramal akhirat, jihad amalan akhirat. Tapi dengan niat untuk memperoleh harta, ya. Nah, inilah yang termasuk salah satu contoh tafsir ayat tadi. Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa orang yang menginginkan dunia dan kemewahannya kami berikan kepada mereka, balasan dari amal mereka di dunia dan sedikit pun tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali api neraka wal'iyadz billah. Inilah bentuk yang ketiga beramal akhirat dengan niat dunia. Bentuk keempat, ini parah ini. Apa bentuk yang keempat? Ayya'mala bi ta'atillahi mukhlishan fi dzalika lillahi wahdahu la syarikalah. Lakinnahu 'ala amalin yukaffiruhu kufran yukhriju 'anil Islam. Misal al-Yahud wan Nasara, idza 'abadu Allah aw tasaddaqu aw shamu ibtigha'a wajhillah wad daril akhirah. Keempat, orang mengamalkan ketaatan kepada Allah, ikhlas dalam hal itu karena Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tapi dengan melakukan amalan-amalan yang membuat dia kufur keluar dari Islam. Seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi beribadahnya kepada Allah, niat ikhlas karena Allah, tapi cara beribadahnya mengadopsi cara ibadah orang lain, cara ibadah orang Yahudi, cara ibadah orang-orang Nasrani, cara ibadah agama-agama umpamanya Majusi, Hindu, Buddha atau yang lain-lain. Padahal kandungan isi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, makna asyhadu an la ilaha illallah ibadahnya hanya kepada Allah, dan makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ibadah kepada Allahnya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah kepada Allah tapi dengan cara-cara yang diadopsi dari agama lain, bisa kufur. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ada enggak orang beribadah kepada Allah dengan cara yang diambil dari cara ibadah orang lain? Ada. Contohnya apa? Beribadah kepada Allah dengan cara nyanyi-nyanyi. Nyanyi itu cara ibadahnya siapa? Orang Nasrani. Coba antum ke gereja. Jangan katang. Ya, enggak berupa anjuran. Mereka mengadakan ibadah khusus hari Ahad di gerejanya. Apa isinya? Nyanyi-nyanyi. Isi nyanyiannya apa? Apakah dangdut? Bukan. Isinya syair yang berisi pujian, sanjungan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang mereka sembah, kepada Nabi Isa yang mereka anggap anak Allah Azza wa Jalla, menyenandungkan nyanyian yang berisi pujian-pujian. Pujian kepada Allahnya ada, pujian kepada Nabi Isanya ada, kepada Maryamnya ada, dan yang lain-lain. Itu cara ibadah mereka, nyanyi-nyanyi. Ada enggak di kalangan kaum muslimin yang menjadikan nyanyian sebagai cara untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak nyanyi, isinya syair lagu yang berisi sanjungan pujian, pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada malaikat Jibril. Ada yang isi pujian kepada malaikat dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebih-lebihan, seperti memuji kepada Allah, menyanjung dan mengagungkan Nabi seperti mengagungkan Allah, itu syirik. Ada juga yang tidak sampai pada taraf syirik, pujian yang wajar, yang lumrah, tapi dengan cara dinyanyikan dan menganggap itu ibadah dan dihayati ketika mengapanya menyanyikan dihayati sambil meremelek gitu ya. Kadang-kadang meleleh air matanya, apalagi yang nyanyi artis yang suka acting. Pinter nangis apa tidak? Pinter nangis. Karena penghayatan yang dia latih selama acting gitu. Maka ketika menghayati lagu ya yang isinya sanjungan kepada Allah, pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan isi pujian yang benar, tapi disenandungkan, dinyanyikan, menirukan cara ibadah orang lain, itu bisa sambil meleleh. Air matanya tertumpah. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat. Itu tidak mereka alami ketika mendengar lantunan bacaan ayat Al-Quranul Karim. Udah dengerti esin lagi. Gimana mau nangis, isinya aja gak paham gitu ya. Nah yang seperti itu. Jadi orang umpamanya menyembah kepada Allah dengan cara seperti orang budak menyembah kepada berhala mereka. Maka di dalam Android itu ada emot yang kayak begini kan? Itu apa? Iya, kita minta maaf. Itu adalah simbol peribadatan orang Hindu atau Buddha kepada berhala mereka. Jangan pakai itu. Walaupun kita meniatkannya untuk minta maaf, punten-punten kan segitunya. Coba lihat orang Hindu atau Buddha di pura, ketika mereka menyembah berhala, gimana posisi tangannya? Ya begitu. Maka gak boleh kita berdoa begini, ya Allah, kayak begitu. Jangan. Itu mengadopsi agama lain. Ya. Walhasil ini termasuk di antara perkara yang terlarang. Sampai berkata muallif, hafizahullah, fal amru khatirun. Yujibu 'alal muslimil hadr min ayyatluba bi'amalihi al-akhirah tamad dunya. Ini perkara yang penting, yang amat sangat berbahaya bila diabaikan. Wajib bagi setiap muslim wanti-wanti, hati-hati, jangan sampai menginginkan dunia dengan amalan akhirat yang dilakukannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, taisa abdud dinar, taisa abdud dirham, taisa abdul khamisah, taisa abdul khamilah, idza utiya radiya wa idza lam yu'ta sakhita. Celaka tu hamba dinar, celaka hamba dirham. Dinar dan dirham dua-duanya apa? Uang. Dinar uang emas, dirham uang perak. Taisa abdul khamisah, taisa abdul khamilah, celaka abdul khamisah dan khamilah. Hamba mode. Khamisah, khamilah itu pakaian bagus yang terbuat dari bahan terbaik, dari wool, dari sutra yang seperti itu. Hamba mode. Celaka hamba-hamba dunia. Makna hamba dunia adalah orang yang menghambakan diri kepada kepentingan dunia, dalam arti semua amalan yang dilakukannya hanya mengejar kebahagiaan dunia. Akhiratnya enggak kepikiran kecuali hanya sedikit. Baru mikir akhirat kalau sudah tua, sudah sepuh, sudah banyak penyakitan yang berbahaya, baru mikir akhirat tuh. Tapi lumayan yang begitu, daripada sudah bongkotan, sudah tua, sudah pikun, masih enggak ingat akhirat juga. Itu lebih berbahaya ya. Kata Nabi SAW, celaka hamba dunia, baik hamba dinar, hamba dirham, hamba mode, hamba pakaian, pokoknya hamba dari kesenangan dunia. In utiya radiya, kalau diberi dunia, mereka senang, ridha. Wa illam yu'ta sakhata, tapi kalau enggak diberi mereka uring-uringan. Mereka marah. Ada enggak orang yang stres, depresi karena umpamai usahanya gagal, bangkrut, semua modalnya habis, lu stres, ada. Uring-uringan dia. Kadang menjadi gila. Ada enggak orang yang nyaleg? Gagal, enggak kepilih. Lalu gila ada? Ada. Stres, depresi. Keliling-keliling sambil telanjang bulat. Kan ada ya videonya ya. Ya. Atau dia stres, histeris menjerit. Dia pingsan. Dia melamun. Dia malu ketemu orang. Dan seterusnya. Itu termasuk ciri-ciri hamba dunia. In u'tiya radiya wa ilam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi tentang dunia yang dia inginkan, oh dia senang, ridho dia. Kalau enggak diberi, ngamuk-ngamuk, dia marah-marah, dia depresi, dia stres, dia uring-uringan. Ada yang seperti itu? Kebanyakan seperti itu. Mengeluh tentang kesulitannya di dunia, bukan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu semua merupakan contoh dari hamba dunia. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini belum selesai bab ini, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Bagi ikhwan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan surat ahwat dari atas, boleh dijatuhkan ya. Kertasnya bukan ahwatnya, jatuhkan ke bawah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk syirik kecil melakukan puasa karena dalam amalan saum biar sehat? Apa tidak beradab saat membaca mushaf Al-Qur'an ditaruh di lantai dua kali? Pertanyaan pertama, apakah termasuk syirik kecil melakukan puasa karena ingin sehat? Kalau tujuan utamanya begitu, ya dia hanya dapat sehat, tidak dapat pahala akhirat. Sehat itu jangan dijadikan tujuan dari saum. Sehat itu bonus. Sehat itu salah satu efek dari saum. Tujuan utamanya lillah. Kenapa kamu saum? Karena diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau hanya ingin sehat, saya bisa dengan cara lain, olahraga umpamanya, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan menghindari makanan-makanan yang mengandung minyak seperti kompor, seperti bala-bala, tahu nggak buka di dia ya bala-bala itu. Makanya disebut gorengan, tak goreng. Jadi sehat itu bonus, jangan dijadikan tujuan ya. Apakah tidak beradab saat membaca mushaf Quran ditaruh di lantai? Iya, tidak beradab. Jangan ditaruh di atas lantai. Di bawah, jangan. Disangga, dilahun atau pakai apa? Rehal apa namanya? Ya. Apalagi musholat, musholat, mushaf dialungkan, plok ke bawah, ketok orang kayak itu. Nah ini kan benda biasa, iya benda, tapi di dalamnya ada lafaz Allah. Kan yang penting isinya harus diamalkan. Isinya penting, tapi memperlakukan mushafnya juga penting. Saking pentingnya sampai dijadikan pembicaraan oleh para ulama tentang bagaimana memperlakukan mushaf. Boleh enggak memegang mushaf dalam keadaan haid, nifas, junub, tak berwudu, dibicarakan oleh para ulama. Menunjukkan jangan sembarangan memperlakukan mushaf Al-Quran. Gak boleh ya meletakkan Al-Quran mushafnya di lantai. Apalagi ada orang, ah ini kan hanya benda, diinjak juga gak apa-apa. Tuh diinjak, yang penting isinya. Ini orang gak beradab ya. Ustaz, saya seorang petani. Apakah hukum penggunaan pestisida haram? Haram kalau diminum. Karena saya pernah disebut meracuni kaum muslimin dengan pestisida yang disemprotkan pada sayuran saya. Kalau penggunaan pestisida diniatkan untuk menghindarkan adanya apa? Hama. Ada tikus, ada belalang, ada apa? Ya, kalau umpamanya dipakai pestisida mereka tidak mau makan. Terus mewanti-wanti kaum muslimin, kalau mau makan sayuran saya, cuci dengan cara begini untuk menghilangkan pestisidanya. Kalau enggak pakai pestisida umpamanya habis, enggak bisa panen. Panennya keduluan sama apa? Sama hama, ya. Maka hukum asal penggunaan pestisida itu sendiri dalam rangka itu tidak apa-apa. Kecuali kalau enggak aman, enggak ada tikus, enggak ada hama, semprot pakai. Kenapa? Biar orang-orang mati. Ah, iya itu mah dosa ya. Tidak boleh. Apa sah tarawih saya jika berjamaah di lingkungan yang masih melakukan perbuatan bid'ah di sela-sela jeda rakaat tarawih, sementara saya lebih melakukan sholat tarawih di rumah? Bagaimana Ustaz, apakah sah tarawih saya? Maksudnya tarawih yang di rumah apa yang di masjid? Kalau sholat di rumah sendirian menghindari perbuatan yang menyimpang di masjid, sholatnya sah sendirian asal rukun syaratnya terpenuhi. Tapi dia enggak dapat pahala sholat semalam suntuk. Terus gimana tuh? Selama sholat si imam benar, sah untuk dirinya, sah juga keimamannya. Kita berjamaah dengan dia dapat pahala sholat semalam suntuk. Man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang melakukan qiyam ramadhan bersama imam sampai selesai, dicatat bagi orang itu salat semalam suntuk. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh imam atau makmum yang lain karena kelalaian imam, kadang imam yang mengkondisikan orang untuk teriak-teriak ya. Imam cuek, makmum belum beres, belum rapat, belum rata lurus, masih ada yang duduk, ada yang ngobrol, ada yang macam-macam, dia sudah takbir duluan. Kelalaian imam. Maka itu dosa imam, kekeliruan imam. A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum walahum wa idza akhtau falakum 'alaihim. Imam itu mengimami, memimpin kalian salat. Kalau imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Kesalahan imam tidak boleh dijadikan alasan bagi kita untuk tidak mau berjamaah di masjid. Baik sholat fardu ataupun taraweh, sholatlah bersama imam. Kesalahan imam tanggungan imam. Kita dapat pahala dari sholat kita dan dari ketaatan kita kepada imam, dan kita dapat pahala sholat semalam suntuk karena berjamaah sampai selesai bersama imam di masjid. Wallahu a'lam. Terakhir ya, mana ya? Yang panjang-panjang enggak akan dibaca. Yang tulisannya jelek juga enggak dibaca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukum seseorang yang mengantar temannya belanja rokok? Ta'awun alal ismi wal udwan. Kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Bagaimana? Ke warung beli rokok, ikut. Sama gak ada sih, sama dosanya. Harusnya disini ngapain? Janganlah, mending beli permen yuk atau bakso, seperti itu. Enggak, tetap silakan aja antar yuk, enggak mau. Kalau ngantar saya nanti kebagian dosanya ya. Terakhir, apakah termasuk hamba dunia orang yang terus-menerus bekerja keras untuk kepentingan dunia, seperti orang tua yang menyekolahkan anaknya dan sibuk mencari harta dan sedikit sekali beribadah kepada Allah? Iya, kalau usaha dia mengejar dunia mengabaikan kewajiban akhirat dia, iya. Akhirat yang pasti didatangi dengan keadaan yang lebih mengerikan dan jangka waktu yang tidak ada akhirnya diabaikan. Dunia yang pasti ditinggalkan. Entah berapa lama lagi, mungkin sebentar lagi. Dikejar-kejar sampai waktu untuk akhirat habis. Orang Sunda bilang, cul dog-dog, tinggal igel. Moro julang, ngelepaskan pesing. Tujuan utama diabaikan, sesuatu yang tidak penting malah dikejar-kejar. Meninggalkan yang wajib dengan mengejar yang sunnah. Mengejar yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Itu keliru orang, ya. Oleh karena itulah, maka tidak boleh orang mengejar dunia sampai mengabaikan urusan akhirat dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita masuk ke maghrib, persiapan untuk takjil. Insyaallah kita lanjut esok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.